السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah dua imam, imam yang dua-duanya dari Ar-Rai dan nisbahnya Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, yaitu Aqidah Al-Sunnah yang beliau ringkaskan dalam berapa kalimat-kalimat yang sangat ringkas. Dan kita sampai pada ucapan beliau berdua, waqala dengan alif karena yang berbicara dua. Waqala dan keduanya berkata, wannasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la yudra ma hum 'indallahi 'azza wa jalla. Kata beliau berdua rahimahumullah, bahwa manusia seluruhnya beriman di dalam hukum-hukum mereka dan dalam urusan waris mereka, dan tidak diketahui bagaimana keadaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya secara hukum dihukumi muslimin mukminin. Semua hukum-hukum yang berlaku pada mukmin berlaku pula pada seluruh kaum muslimin. Mereka memberi salam, kita jawab salam. Mereka memiliki hak-hak, kita berikan hak-hak keislaman. Kalau keluarganya meninggal, maka mewarisi. Kalau dia meninggal juga, saudaranya mewarisi. Selayaknya orang-orang beriman di dalam hukum-hukum. Adapun urusan hati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang lebih tahu. Apakah dia benar-benar mukmin atau dia berpura-pura? Apakah dia muslim mukmin sadiq atau mukmin munafik? Allah yang maha tahu dan Allah yang akan menghukumi. Faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'. Dan siapa di antara kita yang berkata saya beriman dengan iman yang sempurna, maka dia mubtadi'. sahibu bid'ah, pelaku kebid'ahan. Wa man qala mu'minun 'indallah, dan siapa yang berkata aku beriman di sisi Allah, fa huwa minal kadzibin, maka orang ini termasuk pendusta. Wa man qala, dan siapa yang berkata huwa mu'minun billahi haqqan, barang siapa yang berkata bahwa dia mu'minun billahi haqqan, bahwa dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, fahuwa musibun, maka orang itu benar. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini perkara yang sangat penting dan agak sedikit rumit. Antara ifrat dengan tafrit. Antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kaum murji'ah adalah golongan orang yang berkata iman itu cuma keyakinan. Sehingga siapa yang punya keyakinan, dia akan berkata saya beriman dengan sempurna. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebaliknya adalah kaum khawarij. Yang tidak bisa melihat orang berkata atau berbuat dengan sesuatu yang melanggar syariat. Kecuali mereka akan berkata, kamu kafir. Karena tidak membuktikan keimananmu dengan amal soleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan penjelasannya dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Walau an-nasu mu'minun fi ahkamihim wa mawarithihim wa la yudramahum 'indallah li'annaka anta ma taqta' li nafsik bima 'indallahi 'azza wa jal. Ini dibahas bahwa manusia mukmin secara hukum, tetapi di sisi Allah, wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana di sisi Allah, karena engkau tidak tahu. Li'annaka ma taqta' li nafsik, karena engkau tidak bisa memastikan dirimu sendiri, apalagi orang lain. Engkau tidak bisa memastikan dirimu sendiri bagaimana engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau dianggap mukmin oleh Allah atau engkau dianggap orang yang demikian dan demikian. Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak bisa memastikan. Bahkan yang di atas kita, yang lebih mulia dari kita, lebih jauh tinggi imannya daripada kita, yaitu para sahabat, hampir semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Umar ibn Khattab ketika mendengar bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman dibisikkan oleh Nabi nama-nama munafik, kata Umar, ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku bertanya padamu dengan nama Allah, apakah beliau menyebut diriku? Takut kalau dirinya termasuk jajaran munafikin. Ya Hudzaifah, aku bertanya dengan nama Allah, jawablah, apakah namaku disebut oleh Nabi SAW di jajaran para munafikin? Hudzaifah ibn al-Yaman dijuluki dengan sahibus sir. Sahibus sir maknanya pemilik rahasia. Karena Rasulullah SAW membisikkan kepadanya nama-nama munafikin satu persatu. Fulan, fulan, fulan, fulan. Maka Hudzaifah karena ditanya dengan nama Allah, terpaksa dia jawab. Kata beliau, tidak, engkau tidak termasuk. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menjawab pertanyaan lain dari orang lain selain engkau. Qanabina azakumullah. Semua para sahabat mengkhawatirkan, walaupun kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku belum yakin kalau kaki kiriku akan masuk ke dalam surga. Juga mereka berkata, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau aku ditanya apakah engkau akan dihisab atau menjadi tanah saja, tidak surga tidak neraka, wallahi ya laitani syajaratun tu'dad, duhai kiranya aku adalah tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang dikunyah oleh binatang ternak. Mengapa? Takut kalau dihisab ternyata dia ahli nar. Ikhwan ibn na'azukumullah. Artinya kita sendiri tidak memastikan diri kita bagaimana di sisi Allah. Apalagi memastikan orang lain. Apakah dia mukmin? Apakah dia munafik? Apakah dia begini atau begitu? Wallahu ta'ala alam. Di sisi Allah kita tidak tahu. tetapi secara zahirnya muslim. Sembarang orang kita ketemu di jalan, ada ciri-ciri keislaman, muslim. Dan diperlakukan secara Islam. Diberikan hak-hak Islam. Kalau salam dijawab, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya alhamdulillah. Kalau sakit ditengok, kalau meninggal kita antarkan jenazahnya. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim lainnya berlaku. Ala zahir, secara zahirnya. Fayakum ala nasi bidzawahir, kata Syekh Rabi. Maka menghukumi manusia itu zahirnya saja. Misla salati wassiyam, seperti salatnya, puasanya. Dia salat, dia puasa. Dia berarti muslim. Idza mata yuwarris, kalau dia meninggal mewarisi. Wa idza mata qaribuhu, kalau kerabat dekatnya meninggal, yarithuhu, dia mewarisi. Berarti dia mewariskan dan mewarisi. Kenapa disebutkan contohnya masalah waris? Karena ada hadis, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidaklah orang kafir mewarisi orang muslim, dan tidak pula orang muslim mewarisi orang kafir. Artinya, kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim, maka ketika orang tuanya meninggal, si muslim ini tidak mewarisi apapun. Kalau sebaliknya orang tuanya yang muslim, anaknya kafir, maka anak tadi tidak mewarisi apapun dari orang tuanya. Karena beda agama. Karena dia bukan muslim alias kafir. Taib, kalau zahirnya muslim, maka saling mewarisi. Mewarisi dan mewariskan. Tapi dia begini, tapi dia begitu, tapi dia begini. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu hatinya. Apakah benar-benar mukmin atau dia pura-pura. Wallahu ta'ala alam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahkum ala zahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahir-zahirnya. Allah lah yang akan menghukumi batin-batinnya. Wa idza mata qaribuhu yarithuhu wa ya'khudh nasibahu minal mirats. Kalau kerabat dekatnya meninggal, bapaknya meninggal, maka dia mewarisi dan mengambil bagian dari warisannya. Tapi dia akidahnya begini, tapi dia akidahnya begitu. Zahirnya dia muslim, dihukumi secara muslim. Wa yuzawwaj wa yatazawwaj li'anna zahiruhu al-islam. Demikian pula pernikahan. Sah menikah dan dinikahi. Sah menikah dengan wanita muslimah. Dan sah muslimah dinikahi oleh muslim. Secara zahir. Rasulullah SAW bersabda. Alaihi salatu wassalam. Inni lam umar an anqubu quluban nas. Kami enggak diperintah untuk melobangi hati manusia. Wala asyqa butunahum, dan juga tidak diperintah untuk merobek perut-perut mereka, melihat batin-batin mereka, tidak diperintah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, dan juga dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zakah. Innilam umar, aku tidak diperintah untuk melobangi hati manusia. Dan aku tidak diperintah untuk merobek dada-dada manusia atau perut-perut manusia untuk melihat batinnya. Tidak. Artinya, kita tidak disuruh untuk memeriksa hati. Kita tidak disuruh untuk memeriksa batin. Kita hanya menghukumi secara zahir. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laka zahir. Bagimu hanya zahir. Walihada kana sahaba yata'amaluna ma'al munafiqin. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bermuamalah dengan para munafiqin. Wahum ya'rifuna kathiran. Padahal para sahabat sangat banyak tahu tentang ciri-ciri munafiqin. Walakin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi munafiqin tadi, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yusalli, mereka salat. Walaupun idza qamu ila salati qamu kusala, kalau bangun untuk salat, bangun dalam keadaan malas, paling belakang, sudah paling belakang ketika ruku ngintip para wanita di belakang. Itu baru munafikin. Datang paling akhir, pulang paling duluan. Wa qad yakhruj fil jihad. Kadang-kadang juga ikut jihad. Pertama, mereka enggak berani berangkat. Takut. Takut terhadap hartanya, takut terhadap nyawanya, para munafikin. Ternyata dalam perang Badar menang gilang gemilang. Pampasan perang banyak. Kata para munafikin, sayang kita enggak ikut. Kita enggak dapat. Besoknya perang Uhud mereka ikut. Sekian banyak. Walaupun sebagian besar mereka pulang di tengah jalan. Ikhwanu minna a'azzakumullah, artinya mereka kadang ikut dalam jihad. Walaupun tujuannya mungkin mencari pampasan perang. Tujuannya hanya ingin berbangga dengan kehebatannya. Atau tujuannya hanya ingin dilihat ketangkasannya dalam berperang. Dan lain-lain. Qala wa anta ta'rifuhu aw tatawassam annahu munafiq. Wa qad yakhruj lil hajj. Fil hajj. Kadang keluar untuk ikut haji. Padahal munafik. Dan engkau tahu. Atau tatawassam. Tatawassam itu tahu dengan wasm. Dengan sifatnya. Tatasif bihi bisifatin nifak. Kamu bisa melihat sifat-sifat kemunafikannya. La budda an tu'amiluhu mu'amalatal muslimin. Tetap engkau harus memperlakukannya seperti muslimin. Perhatikan barakallahu fikum. Bijaknya ahlu sunnah. Perhatikan rahimakumullah. Hikmah ahlu sunnah. Walaupun kita tahu ada ciri-ciri kemunafikan. Tetapi diperlakukan secara zahir. Bahwa dia muslim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sampai-sampai para sahabat berkata. Wallahi in kunna lanadhak ala rajulin wa qulubuna tal'anuh. Sungguh demi Allah, kadang kami tersenyum dengan seseorang, padahal hati kami melaknati. Kenapa hatinya melaknat? Karena tahu ciri-cirinya bahwa orang ini demikian dan demikian. Tetapi dihukumi secara zahir. Barakallahu fikum. Qala la budda an tu'amiluhu mu'amalatal muslimin. Harus kamu hukumi mereka dengan sebagaimana kaum muslimin. Fi umurid dunia. Dalam urusan dunia. Minan nikahi wal mirathi wa masyakala dhalik. Dalam masalah pernikahan. Dalam masalah warisan. Dalam masalah hak-hak muslim. Berikan. Jangan berikan pada dia. Dia munafik. Hati-hati. Dia muslimin. Dohirnya muslimin. Perlakukan sebagai muslimin. Wala nadri ma hum indallah, dan kita tidak tahu bagaimana orang-orang ini di sisi Allah nanti. Kullun nasi 'ala adh-dhahir kalin nas 'ala adh-dhahir lakin al-haqiqa yu'amiluha Allah 'azza wa jall. Semua manusia kita hukumi secara zahirnya, sedangkan hakikatnya, batinnya Allah yang akan menghukumi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna bahwa manusia seluruhnya muslimin secara hukum, secara zahir dihukumi selayaknya muslimin. Faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'. Tetapi hati-hati. Jangan dikatakan beriman dengan sempurna. Siapa yang berkata dirinya saya mukminun haqqan, beriman dengan sempurna, maka orang itu mubtadi', ahli bid'ah, sahibu bid'ah. Mengapa? Siapa di antara kita yang sudah sempurna imannya? Siapa di antara kita yang sudah melaksanakan konsekuensi-konsekuensi iman? Konsekuensi iman itu berat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya dan selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilaksanakan semua ini. Satu lagi. Allah katakan innamal mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya orang beriman itu akan falah. Siapa mereka yang salatnya khusyuk, yang menjauhi perbuatan sia-sia, yang mengeluarkan zakatnya, yang menahan kehormatannya, kecuali kepada apa yang dimilikinya dari istri-istrinya, dan seterusnya. Sudah kita meninggalkan perbuatan sia-sia? Apakah salat kita sudah khusyuk? Apakah kita sudah mengeluarkan zakat dengan sempurna? Apakah kita sudah menahan kehormatan kita, menahan hawa nafsu kita? Berat. Masih ada lagi. Allah katakan innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang beriman itu hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu berjuang, berjihad fi sabilillah dengan hartanya dan nyawanya. Sudah? Kok berani berkata saya mu'minun, saya beriman dengan sempurna? Iman itu memiliki sekian konsekuensi. Apakah kita sudah lakukan konsekuensi-konsekuensi tadi? Apakah kita sudah sempurna melakukan semua yang kita bacakan tadi? Baru 3 ayat. Masih sekian ayat lagi yang menceritakan dengan kalimat innamal mu'minun. Hanya saja orang beriman itu begini, begini, begini, begini. Ukur diri kita dengan ayat-ayat tadi. Apakah kita sudah seperti itu? Sehingga para salaf ketika ditanya amu'minun ant, apakah kau beriman? Tertunduk dia. Bergetar hatinya, takut untuk menjawabnya. Kalau aku menjawab ya, apakah aku sudah sempurna melaksanakan keimanan itu? Kalau aku jawab tidak, kafir. Kamu tidak beriman, ya berarti kafir. Takut mereka. Sampai ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, antum mu'minun? Gak ada yang jawab. Ditanya yang kedua kalinya, antum mu'minun? Masih belum ada yang jawab. Sampai ketiga kalinya, antum mu'minun? Baru satu orang menjawab, kemudian itu pun bukan mengatasnamakan dirinya, tapi mengatasnamakan mereka. Ya Rasulullah, humul mu'minun. Ya Rasulullah, mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikhususkan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Soalnya kalau mukmin dengan mutlakan, maknanya mukmin dengan sekian konsekuensinya. Kalau mukminun billahi wa rasulihi, maknanya percaya pada Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi, hadza raddun 'alal murji'ah. Ini bantahan bagi aliran murji'ah. Karena murji'ah menganggap cukup keyakinan saja iman sempurna. Siapa yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, maka dia mukmin kamilul iman, beriman dengan sesempurna-sempurna keimanan. Bahkan sampai ditanya, apakah imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar? Sama. Apakah sama dengan imannya Jibril wa Mikail? Sama. Astagfirullah. Karena dia menganggap kaum murji'ah iman itu tidak berbeda-beda. Kaum murji'ah menganggap bahwa iman itu semua sama. Percaya berarti beriman, sempurna keimanannya. Ikhwan ibn a'azumullah, sehingga syekh seorang gubernur yang alim, gubernur yang talib ilmin, dekat dengan para ulama, Amir ibn Tahir rahimahullah. Beliau berkata, ubghidul murji'ah litnatay. Aku benci murji'ah karena dua hal. Yang pertama, karena murji'ah yaral khuruja alal hukam. Karena murji'ah berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Wathani, yang kedua, sungguh demi Allah, aku tidak tega, enggak sampai hati berkata imanku seperti imannya Imam Ahmad atau Ishaq bin Rahuwiyah. Tetapi mereka berkata iman kami seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Iman kami seperti imannya Jibril wa Mikail. Astagfirullah. Kata beliau, kata Amir ibn Tahir rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh sahib kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith, Abu Uthman Sabuni rahimahullah, dalam Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Aku sendiri enggak sampai hati berkata imanku seperti imannya Imam Ahmad. Tetapi mereka berani berkata imanku seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Imanku seperti imannya Jibril wa Mikail. Maka di sini dua Imam Razi, Abu Hatim Razi dan Abu Zurah Razi, kedua-duanya berkata, siapa yang berkata imanku sempurna, berarti dia mubtadi', seperti Murji'ah. Yaquluna ana mu'minun haqqan, bahwa kami mu'min dengan sempurna. Wa imanul fasik misla imani Jibril. Kata mereka, imannya orang fasik sama dengan imannya Jibril. Liannal iman indahumut tasdiq faqab. Karena iman menurut mereka hanya percaya saja. Hanya percaya. Idza wajadat tasdiq fahuwa mu'minun kamilul iman. Kalau ada kepercayaan, maka dia mukmin dengan sempurna keimanannya, misal imani Jibril, sama dengan imannya Jibril. Wa huwa mu'minun haqqan indallah, dan berkata orang ini beriman dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi za'mihim, menurut anggapan mereka. Wa min huna yuharrimuna al-istithna. Oleh karena itulah mereka mengharamkan istithna. Istithna itu mengucapkan insyaallah. Sedangkan para salaf, para ulama, ketika ditanya a'mu'minun, tertunduk, enggak berani menjawab. Kalaupun menjawab, ana mu'minun insyaallah. Arju an akuna mu'minan. Aku berharap kalau aku ini beriman. Aku berharap aku termasuk orang-orang mu'min. Aku berharap pada Allah aku menjadi mukminin. Kalimat ana mukminun insyaallah ini diistilahkan dengan istitsna. Pakai pengecualian insyaallah. Mereka ini para Murji'ah mengharamkan al-istitsna. Haram, tidak boleh istitsna. Berarti kamu ragu katanya, tidak yakin. Harus yakin. Saya beriman. Tercampur di benak mereka, tercampur di pikiran mereka dua hal. Masalah keyakinan dan masalah keimanan secara umum. Kalau keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Bahwa la ilaha illallah. Tidak boleh ada keraguan. Tetapi kalau mengatakan saya mu'minun, apakah cuma keyakinan? Hati-hati. Ahlus sunnah mengatakan iman mengandung tiga hal. Keyakinan, amalan, dan perbuatan. Dan lisan, ikrar di lisan. Bukan hanya keyakinan saja. Maka ketika kita berkata, saya beriman, maka yang diukur tiga ini, apakah amalan-amalan kita sudah sempurna? Belum. Apakah sudah kita laksanakan semuanya, konsekuensi-konsekuensi keimanan, seperti dalam ayat-ayat tadi? Kalau dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya, bertambah imannya, sudah berjihad fisabilillah, mengorbankan harta dan nyawa, sudah meninggalkan perbuatan sia-sia, anilagwi mu'ridun, sudah salatnya khasyi'un, khusyuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Konsekuensi ini belum lengkap. Maka ahlus sunnah berkata, ana mu'minun insyaallah, masalah ininya konsekuensinya. Adapun masalah keyakinan ma'ruf, jelas semua orang akan berkata, semua ulama akan berkata, kami yakin, enggak ada keraguan, la ilaha illallah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Itu jelas. Jadi salahnya mereka menyempitkan iman hanya pada keyakinan. Sehingga mereka berkata, enggak boleh ragu, enggak boleh istitsna, enggak boleh pakai kecuali, enggak boleh pakai insyaallah katanya. Harus yakin. Sedangkan ahlus sunnah berbicara iman itu lengkap. Keyakinannya, amalannya, dan ikrarnya di lidah. Maka amalan lisan, amalan badan yang kita lakukan, yakin tidak sempurna. Iya apa iya? Siapa yang merasa sempurna? Yakin tidak sempurna. Kita sholat saja, mungkin berapa persen yang khusyuk, sebagiannya ngelambiar. Coba. siapa yang sholatnya khusyuk, saya kasih hadiah. Jubah saya, kata Nabi. Setelah selesai sholat, bagaimana? Bisa khusyuk kalian? Ya Rasulullah, kami kepikiran jubahmu. Ya. Barakallahu fikum. Demikianlah manusia. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang imannya. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Bertambah keimanan ketika taat dan berkurang ketika maksiat, begitulah manusia. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Rabi. Akhirnya mereka mengharamkan al-istithna. Idza qulta ana mu'minun, kalau kita berkata, kalau engkau berkata saya beriman, qala laka, orang itu akan berkata kepadamu, as'aluka ay amtahinuka, aku tanya padamu, aku uji kamu, anda mu'minun, apakah kamu benar-benar mu'min? Taqulu ana mu'minun insyaallah. Ma taqulu na'am wa taskut. Maka kamu katakan pada mereka, saya mu'minun insyaallah. Jangan berkata mu'minun kemudian diam. La taqul insyaallah limadha? Li'annal iman tasdiqun wa a'mal. Kenapa tidak boleh mengatakan saya beriman kemudian diam? Karena yang namanya iman, tasdiqun wa a'mal. Yang namanya iman, qawlun wa amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah mendapatkan riwayat, mendapatkan dari gurunya 100 guru lebih. Kata beliau, sungguh aku mendapatkan ilmu dari sekian banyak guru, 100 lebih guru. Yang semuanya berkata dengan sama, al-iman qawlun wa amal. Bahwa iman itu qawlun wa amal. Qawlun wa amal. Sehingga, kalau dikatakan mukmin, bagaimana amalannya? Sudah sempurna? Sudah cocok dengan imannya? Amalnya, amalannya ada amalul qulub, ada amalul jawarih. Ada amalan hati, amalan anggota badan, ada amalan lisan. Wa anta qat'an ma tastawfiha kullaha, sedangkan engkau jelas tidak sempurna dalam amalan. Iya kan? Lam tastawfiha, engkau belum melengkapi semua konsekuensi-konsekuensi keimanan. Fa idza qulta ana mu'minun wa sakatta ant, kalau engkau berkata saya beriman dan kau diam, berarti engkau mempersaksikan dirimu bahwa engkau beriman dengan keimanan yang sempurna dan amalan yang sempurna. Yani engkau syahadta li nafsik, engkau mempersaksikan dirimu bil imanil kamil, dengan keimanan yang sempurna. Wa anta lam tastawfil iman kullahu, sedangkan kau sendiri belum melaksanakan semua keimanan itu. Wa a'malahu kullaha, engkau belum mengamalkan amalan-amalan iman secara keseluruhan. Fa inda ahli sunnah annaka tastathni, maka menurut ahli sunnah tidak mengapa engkau memakai kalimat istithna. Ini pakai kalimat insyaallah. Minhum man yujibu dhalik. Di antara para ulama ada yang berkata harus. Saya beriman insyaAllah. Harus mengatakan insyaAllah. Wa minhum man yara annahu minas sunnah. Sebagian yang lain berkata tidak wajib. Tapi sunnah. Dianjurkan kalau mengatakan beriman. Mudah-mudahan saya termasuk orang beriman. Saya beriman insyaAllah. Wa minhum man yara annahu jaiz. Sebagian yang lain berkata tidak mengapa memakai istitsna. Kalaupun tidak memakai istitsna, maka maknanya bukan iman kamilul iman, tetapi iman aslul iman. Saya punya intinya iman, yaitu kepercayaan pada Allah dan Rasulnya. Tetapi barakallahu fikum, kalau engkau memaksudkan iman yang sempurna dengan amalannya yang lengkap, maka hendaklah mengatakan ana mu'minun insyaallah, atau dengan kalimat harapan mudah-mudahan saya menjadi orang yang mukmin dan seterusnya. Misalnya kata Syekh, taqulu, kau katakan ana mu'minun insyaallah, atau ana mu'minun arju, saya beriman, saya harap, saya beriman, arju, saya harap. La taqta, dan jangan menegaskan saya beriman dengan sempurna. wa taqulu ana mu'minun haqqan, saya beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jangan. Hadza minal kadzib, itu kedustaan. Apakah engkau beriman? Iya, saya beriman dengan sempurna. Apakah engkau seperti ayat Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Apakah engkau seperti ayat Allah, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana? Apakah engkau seperti ayat Allah, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah? Engkau sudah seperti itu? Apakah engkau sudah seperti yang Allah kata ke dalam surat Al-Mu'minun, alladziina hum fi shalaatihim khashi'un wal ladziina hum 'anil laghwi mu'ridun? Kesia-siaan, lagwun, itu sangat dekat dengan kita. Sangat, sangat, sangat dekat dengan kita. Dengan saya. Dengan kita semua. Ikhwan ibn a'azakumullah, banyak membuang waktu kesia-siaan. Apakah pantas kita berkata saya mukmin dengan keimanan yang sempurna? Hadza minal kadzib, itu kedustaan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annal iman fihi a'mal, karena iman itu mengandung amalan-amalan. Wa anta qat'an lam tastawfi dhalik, sedangkan engkau secara tegas belum menyempurnakannya. Sedangkan kita secara tegas belum menyempurnakannya. Maka hendaklah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Mengakui kedzaliman menunjukkan apa? Tidak sempurna. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Hadza du'a yad'u bihi Rasulullah SAW. Ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhu li Abi Bakrin, dan diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma aktsara akhta'ana wa ma aktsara dzunubana, betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kita, betapa banyaknya dosa-dosa kita. Wa li hadza taqulu ana mu'minun insyaallah, maka dengan ini kita katakan saya mu'minun insyaallah. Mu'minun arju, saya berharap kalau saya mu'min. Wa ma syakala dzal, dan dengan bahasa-bahasa seperti itu, mudah-mudahan saya termasuk mukminin, mudah-mudahan saya digolongkan kepada orang yang beriman. Wa hakada, jangan menjawab dengan tegas. Hadza maqsudul muallif, itulah tujuan yang dimaksud oleh muallif dalam ucapannya di dalam kitab kita ini. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.